Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Qa'idul Hisan karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala, di mana kita telah sampai pada kaidah ke-34. Dallal Qur'anu fi iddati ayat anna man taraka ma yanfa'uhu ma'al imkan ubtuliya bishtighali bima yadur wa harimal amrul awwal. Al-Qur'an menunjukkan dalam beberapa ayat bahwa barang siapa yang meninggalkan apa yang bermanfaat baginya padahal dia mungkin untuk melakukannya, ya, padahal mungkin bagi dia untuk mendapatkannya, ubtuliya bishtighali bima yadur, maka dia akan diberikan musibah, yaitu dengan sibuk dengan sesuatu yang membahayakannya. Wahurimal amrul awal, dan perkara yang pertama tadi yang bermanfaat tadi akan terhalangi dari dia, akan dihalangi dari dia. Wadzalika annahu warada fi iddati ayat annal musyrikina lamma zahadu fi ibadati ar-rahman ubtulu bi ibadati al-awthan. Dan ini ya disebutkan dalam beberapa ayat bahwa orang-orang musyrik ketika mereka itu zuhud dari beribadah kepada Ar-Rahman, maksudnya mereka menjauh dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka diberikan musibah, yaitu mereka beribadah kepada berhala. Walamma astakbaru 'anil inqiyadi lirrasuli biza'mihim annahum bashar ubtulu bil inqiyadi likulli marjil 'aqli waddin. Dan ketika mereka menyombongkan diri mereka, tidak mau tunduk kepada Rasul, karena mereka mengklaim bahwa Rasul manusia biasa. Ya, manusia, dia manusia, demikian pula kita juga manusia. Itu pemikiran mereka. Maka uqtulu bilinqiyadi likulli marjil aqli waddin. Maka mereka diberikan musibah, yaitu dengan cara tunduk kepada orang-orang yang bingung, ya, semrawut akalnya dan dinnya dan agamanya. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, hadza wadih. Ini jelas. Poin ini sudah jelas. Lamma adalu an ibadatillahi abadul lata wal uzza. Ketika mereka berpaling dari beribadah kepada Allah, mereka kemudian beribadah kepada Al-Lat dan Al-Uzza. Walamma lam yanqadu littiba'ir rasul alaihi salatu wassalam ittaba'u aba jahlin wa asbah. Dan ketika mereka tidak tunduk, tidak mau ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka kemudian mengikuti Abu Jahal dan yang semisalnya. Ya, jadi ketika mereka berpaling dari beribadah kepada Allah, apa yang terjadi? Justru mereka beribadah kepada Allah Ta'ala Uzza. Ketika mereka berpaling dari, ya, tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru yang kita dapati realitanya adalah ujung-ujungnya mereka mengikuti Abu Jahal dan yang semisalnya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, harabu minar rikki alladhi khuliqu lahu qabilu birikkin nafsi wasyaitani. Mereka lari dari penghambaan diri kepada, ya, penghambaan diri yang di mana penghambaan tersebut mereka diciptakan untuknya, yakni penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka melarikan diri dari penghambaan tersebut, qabilu birikkin nafsi wasyaitan. Akan tapi di saat yang sama kemudian kita dapati mereka justru menuju penghambaan diri sendiri, ya, mengikuti syahwat wasyaitan dan mengikuti syaitan. Fakanu ibadan lisyayatini wa li anfusihim al-ammarati bis-su. Maka akhirnya mereka menjadi budak-budak syaitan dan budak-budak diri mereka sendiri yang menyuruh mereka kepada keburukan. Ya. Jadi hati manusia ketika tidak mau menerima kebenaran, maka dia dihukum dengan dua hal. Dia menjauh dari kebenaran tersebut, kemudian justru yang didapati adalah dia justru mendekat kepada kebatilan. Ini dua hukuman. Ketika seseorang harusnya dia bisa menerima al-haq, tetapi kemudian dia menolaknya, maka kita akan dapati dia justru menerima al-batil. Walamma Uridu alaihimul imanu awwala marrah. Ketika ya al-iman itu sampai kepada mereka pertama kali. Yani al-ilmu. Ilmu sampai kepada mereka pertama kali. Hujjah sampai kepada mereka pertama kali. Fa'arafuhu thumma tarakuh. Kemudian mereka mengetahui, ya, mereka menyadari ini adalah iman, ini adalah ilmu, ini adalah hujjah, ini adalah dalil. Mereka mengetahuinya, mereka memahaminya, thumma tarakuhu. Kemudian mereka meninggalkannya. Qalaballahu qulubahum. Maka Allah balikkan hati-hati mereka. Wa taba'a 'alaiha wa khatama. Kemudian Allah ya mengunci hati mereka, kemudian wa khatama, mengunci. Fala yu'minuna hatta yarawul 'adzabal 'alim. Maka tidaklah mereka beriman sampai mereka melihat al-azab yang pedih. Walamma bayyana lahum siratal mustaqim. Dan ketika ya dijelaskan kepada mereka jalan yang lurus. Wazahu anhu ikhtiyaran waridan. Akan tapi kemudian mereka berpaling dari jalan yang lurus tersebut berdasarkan pilihan mereka sendiri. Berdasarkan keridhaan mereka sendiri, yakni mereka lebih memilih jalan kebatilan. Bitariqil ghayy ala tariqil huda. Ya, mereka lebih memilih jalan kesesatan daripada jalan hidayah. Ukibu bi an azaghallahu qulubahum. Maka pada saat itulah Allah menghukum mereka dengan ya menyimpangkan hati mereka. Wa ja'alahum ha'irina fi tariqihim. Allah jadikan mereka bingung di jalan mereka. Walamma ahanu ayatillahi wa rusulihi ahanahumullahu bil adzabil muhin. Dan ketika mereka merendahkan ayat-ayat Allah dan Rasulnya, maka Allah rendahkan mereka dengan azab yang menghinakan. Ya. Maka ini adalah semua ini ya adalah akibat dari ketika kita menghindari atau kita menolak ilmu, menolak iman. Padahal kita sudah memahaminya. Padahal ya hujjah tersebut telah tegak. Kita telah mengetahuinya. Fa'arafuhu thumma tarakuhu. Mereka mengetahuinya kemudian mereka meninggalkannya. Maka tidak ada hukuman lain selain Allah simpangkan hati mereka. Allah balik hati mereka. Allah jauhkan ya mereka dari jalan hidayah. Na'udzubillah min dzalik. Walamma istakbaru 'anil inqiyadi lil haqqi adzallahum fid dunya wal akhirah. Dan ketika mereka menyombongkan diri ya tidak mau tunduk kepada al-haq adzallahum fid dunya wal akhirah. Maka Allah Subhanahu wa taala balas mereka dengan menghinakan mereka di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menyombongkan diri, mengagungkan diri sendiri, tidak mau tunduk kepada syariat, balasannya adalah Allah hinakan dia. Barang siapa yang menundukkan dirinya kepada syariat, Allah Subhanahu wa taala akan balas dia dengan ya memuliakan dia di dunia dan di akhirat. Walamma mana'u masajidallahi ayyuzkara fiha ismuh wa akhrabuha ma kana lahum ba'da dzalika ayadkhuluha illa khaifin. Ketika mereka ya menghalangi masjid-masjid Allah untuk disebutkan nama Allah di dalamnya. Ya. Kemudian mereka ingin juga menghancurkan masjid-masjid Allah. Maka tidaklah akibatnya setelah perbuatan-perbuatan mereka tersebut kecuali mereka akan masuk ke dalamnya dalam kondisi ya takut. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Di antara mereka ada yang ahadallah, yang berjanji kepada Allah, la in atana min fadli, kalau ya kami mendapatkan karunia dari Allah, lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Maka sungguh kami akan menyedekahkan, menafkahkan ya sebagian dari karunia Allah tersebut. Wala nakunanna minas salihin, dan sungguh kami akan menjadi ya orang-orang saleh. Walamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Dan ketika datang karunia tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, bakhilu bihi, mereka kemudian kikir, bakhil ya, tidak melaksanakan apa yang mereka ucapkan sebelumnya. Wa tawallaw, dan mereka berpaling. Wa hum mu'ridun, dan mereka membelakangi, berpaling. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu bima akhlafullaha wa ma'ad bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Ya, fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dengan nifaq. Jadi semuanya berasal dari, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada setiap orang. Apakah setiap orang mau berbuat kebaikan atau keburukan? Setelah dia memilih, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, akan mudahkan dia kepada hal-hal yang dia pilih tersebut. Kalau dia memilih kebaikan, Allah akan mudahkan, Allah akan buka pintu-pintu kebaikan setelahnya. Kalau dia, ya, memilih keburukan seperti ini, ya, maka fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukum mereka dengan cara, ya, menaruh kemunafikan, menaruh nifak di dalam hati mereka. Ila yaumi yalqaunahu bima akhlafullaha ma wa'adu. Sampai hari di mana mereka bertemu Allah, ya, bima akhlafullaha ma wa'adu, ya, karena mereka telah menyelisihi janji yang telah mereka buat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bima kanu yakdzibun, dan karena mereka telah mendustakan ayat-ayat Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar pengingkarannya, semakin besar, ya, pendustaannya kepada syariat Allah, maka semakin besar pula hukuman yang Allah berikan kepada seseorang. Menariknya di sini, ya, coba kita lihat ayat ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan di dua tempat. Pertama sebab, yang kedua akibat, kemudian menjelaskan sebabnya lagi. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Ini sebab. Kemudian fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawna. Ini akibat. Bima akhlafullaha ma wa'aduhu bima kanu yakdzibun. Ini sebab, menjelaskan sebab yang sebelumnya. Sebab yang sebelumnya itu sebab khusus. Khusus dalam masalah perkataan mereka. La in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Sebab setelahnya, gambaran besar, inti utama dari, ya, kesalahan mereka. Inti utamanya adalah akhlafullaha ma wa'adu. Kemudian juga sebab yang lain, sebab utama yang lain adalah yakdzibuna Allah, yakdzibuna ayatillah. Ya, maka ini akibat diapit oleh dua sebab. Sebab yang pertama terperinci, sebab yang kedua adalah inti. Tidak harus mengucapkan kalimat yang diucap yang seperti yang dinukil oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat sebelumnya, tidak harus dengan kalimat itu, tetapi setiap bentuk ma akhlafullah ma wa'adu wa ma kanu yakdzibun, setiap bentuk yang ada seperti ini, maka itu masuk dalam, ya, ancaman ini. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim, itu ancamannya. Ila yaumi yalqauna. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun jiddan. Dan ayat-ayat yang semakna dengan ini banyak sekali. Yukhbiru fiha annal 'abda kana qabla dzalika bisadati ayyahtadi. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa seorang hamba ketika, ya, kana qabla dzalika bisadati ayyahtadi wa islaka at-tariqal mustaqimah, ketika sebelumnya dia, ya, bisa saja mendapatkan hidayah, bisa saja mengambil hidayah tersebut, menerima hidayah tersebut, bisa saja dia kemudian menapaki jalan yang lurus tersebut. Summa idza tarakaha, akan tapi ketika dia meninggalkannya, ba'da an arafaha, ketika dia meninggalkannya setelah dia mengetahuinya, wazahada fiha, wazahada, wazahida, wazahuda, wazahada fiha ba'da an salakaha, kemudian dia zuhud dari jalan tersebut, ya, setelah dia sebelumnya bisa menapakinya, dia zuhud darinya, yakni menjauh, annahu yu'aqab, maka dia akan dihukum. Wa yasirul ihtida'u ghairu mumkin fi haqqihi, maka kemudian mendapatkan hidayah setelah itu menjadi tidak mungkin baginya. Jaza'an 'ala fi'li, sebagai balasan atas perbuatannya. Kaqaulihi 'anil yahud nabadza fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wa ra'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Ya, mereka membuang, mereka melemparkan sebagian dari mereka yang diberikan Alkitab, mereka melemparkan Alkitab tersebut, Kitab Allah tersebut, wara'a dhuhurihim, ya, waro'a zuhurihim, di belakang, ke belakang punggung mereka, ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak mengetahui. Yakni mereka sudah tahu hukumnya tapi pura-pura tidak tahu. Ah, haram, khalas. Pura-pura tidak tahu kemudian tetap melakukan. Itu maksud dari ya, nabadha waro'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Kemudian apa? Ya, setelah mereka membuang kitabullah, apa yang kemudian ya nasib mereka bagaimana? Ternyata mereka mengikuti syaitan. Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang di ya ucapkan oleh syaitan 'ala mulki Sulaiman. Baik. Sekarang jadi kaidah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketika kita menolak syariat Allah, ketika kita mendustakan Allah dan Rasulnya, ya kalau kita mungkin di dunia ya, di dunia manusia begitu ya, kalau kita misalnya menolak sebuah barang, menolak sebuah produk, ya maka bisa jadi kita akan mendapatkan produk yang sama bagusnya atau bahkan lebih bagus begitu ya. Kita menolak universitas, kita menolak kampus, bisa jadi kita akan mendapatkan kampus yang sama bagusnya atau lebih bagus begitu kan, atau lebih jelek, bisa jadi. Akan tetapi ya, dalam masalah syariat Allah Subhanahu wa taala, siapakah atau adakah syariat lain, adakah aturan lain, adakah hukum lain yang sama bagusnya, sama sempurnanya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Ya, antum mau cari kemana lagi? Kalau yang paling sempurna itu, yang satu-satunya yang sempurna, bukan hanya paling sempurna. Kalau paling sempurna berarti ada yang sempurna, ini sempurna, tapi ini paling sempurna. Tidak demikian. Satu-satunya yang sempurna adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kemudian ditolak, kalau ini kemudian kita tidak mau menerimanya, maka antum mau kemana lagi? Ya. Tidak ada jalan lain kecuali mengikuti jalannya syaitan. Fa innahum taraku. Nah, sebelumnya, nabadza fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballah. Utul kitaba kitaballah, pengulangan. Apa maksudnya? Coba lihat. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan orang-orang, siapa mereka? Orang-orang ya yang membuang kitab Allah, melemparkan kitab Allah ke belakang punggung mereka. Siapa mereka? Alladzina utul kitab. Mereka adalah orang-orang yang diberi Alkitab. Yakni mereka disebut, mereka memiliki kemuliaan, mereka memiliki keutamaan karena mereka diberikan Alkitab. Hal yang membuat mereka mulia, hal yang membuat mereka utama, justru mereka buang ke punggung, ke belakang punggung mereka. Justru mereka lempar ke belakang punggung mereka. Sesuatu yang membuat mereka mulia sehingga mereka disebut dengan sifat tersebut, Allah tidak menyebut mereka para dokter. Allah tidak menyebut mereka orang-orang bangsawan dari Yahud atau orang-orang suku ini, kabilah ini dari Yahud. Tidak. Allah sebut demikian. Allah menyebut mereka alladzina utul kitab. Dari sekian sifat-sifat mereka, dari sekian apa yang mereka miliki, kekayaan, ya, kemudian jabatan, kemudian bagaimana pengaruh mereka di masyarakat, di kalangan mereka saat itu. Dari sekian banyak sifat-sifat positif yang seharusnya bisa disebut dan bisa digali dan bisa ya diingat di sini, Allah Subhanahu wa taala memilih sifat ini. Mereka diberikan Alkitab. Ini adalah sifat kemuliaan. Tetapi di saat yang sama, mereka diberikan kemuliaan dengan Alkitab, mereka membuang kitab Allah. Alkitab, kata Alkitab yang pertama dalam konteks memuliakan mereka. Alkitab yang kedua dalam konteks ya bagaimana mereka ya menunjukkan ya perbuatan buruk mereka, menunjukkan ya kehinaan mereka. Ya, jadi Alkitab yang pertama, kata kitab yang pertama dalam konteks menyebutkan mereka dari sisi memuliakan mereka, mereka diberikan Alkitab ya, orang-orang yang diberikan Alkitab, yang diberikan ilmu, diberikan ya ilmu tentang apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah tetapkan dan seterusnya. Kata kitab yang kedua dalam rangka menunjukkan bagaimana mereka bermuamalah dengan kitab tersebut, yang itu menunjukkan kehinaan mereka karena mereka melemparkan kitab tersebut ke belakang punggung mereka. Ya, nabadza fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim. Yani ada dua pengulangan kata kitab, tapi kitab yang pertama memuliakan, kitab yang kedua menunjukkan kitab. Ketika mendengar kitab yang pertama, kata kitab yang pertama, kita kemudian, Masya Allah, mereka mulia. Alladzina utul kitab. Tapi mendengar kitab yang kedua, ternyata mereka begitu sikapnya terhadap kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, ini diantara ayat yang indah sekali. Kemudian, fa innahum taraku ajallal kutubi wa anfa'aha wa asdaqaha fabtulu bittiba'i arzaliha wa akhzabiha wa adarriha wal muharibuna lillahi wa rasulihi taraku infaqa amwalihim fi tu'atir rahman wa anfaquha fi tu'atir syaitan. Mereka meninggalkan kitab yang paling mulia, kitab yang paling bermanfaat, kitab yang paling benar kabar-kabarnya. Maka karena mereka meninggalkan hal itu, mereka kemudian diberikan musibah dengan mengikuti yang paling hina, yang paling dusta kabarnya, yang paling bermadarat. Dan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, mereka meninggalkan, ya, mereka tidak mau melakukan, menginfakkan harta mereka di jalan Allah, di jalan Ar-Rahman. Maka kita lihat realitanya, mereka justru menginfakkan harta mereka di dalam ketaatan terhadap syaitan. Fi ta'atir rahman, fi ta'atis syaitan. Ini dua pilihan yang bisa kita pilih. Ya, ketika kita menjauh dari ta'atir rahman, tidak ada jalan selain ta'atis syaitan. Tidak ada jalan ketiga. Antara ta'atir rahman atau ta'atis syaitan, itu hanya dua jalannya. Di depan kita ada dua percabangan jalan. Antara jalan ta'atul rahman atau jalan ta'atul syaitan. Tidak ada jalan ketiga. Kemudian penulis memasuki kaidah berikutnya, kaidah ke-35. Fil Qur'ani iddatu ayatin fiha al-hassu ala a'lal maslahatain wa taqdimu ahwanil mafsadatain wa man'u ma kanat mafsadatuhu arjaha min maslahatihi. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang di dalamnya ada motivasi untuk melakukan atau mendapatkan a'lal maslahatain, maslahat yang paling tinggi. Ada dua opsi, ini maslahat, ini maslahat. Maka bagaimana? Pilih yang maslahatnya lebih besar. Itu disyariatkan dalam Islam. Wa taqdimu ahwanil mafsadatain. Ada dua jalan. Satunya mafsadat, satunya mafsadat. Dua-duanya mafsadat. Madarat. Maka pilih yang mafsadat atau madaratnya lebih ringan. Waman ummakanat mafsadatuhu arjahami maslahatihi. Dan syariat melarang untuk mengambil sesuatu yang mafsadatnya lebih besar daripada maslahatnya. Jadi, ya, sesuatu bisa memiliki dua sifat. Dia ada aspek maslahatnya, ada aspek mafsadatnya. Maka ketika kita mau kita punya satu pilihan di depan kita. Ya, ada satu pilihan di depan kita, satu jalan di depan kita, ada maslahat, ada madarat. Maka timbang maslahat dan madaratnya. Kalau maslahatnya lebih besar, maka ya, tidak mengapa. Kalau mafsadatnya lebih besar, maka cari jalan lain. Baik. Nah, sekarang setelah ada jalan lain, kemudian ada jalan kedua, begitu ya. Maka sama seperti yang tadi. Ini apakah sama-sama maslahat, atau sama-sama maslahatnya lebih besar, atau sama-sama mafsadat, atau sama-sama mafsadatnya lebih besar. Kalau maslahatnya lebih besar, pilih yang maslahatnya lebih besar. Kalau dua-duanya maslahat, pilih yang maslahatnya lebih besar. Kalau dua-duanya mafsadat, pilih yang maksudnya lebih ringan. Wa hadhi qa'idah jalilah. Nabbahallahu 'alaiha fi ayatin katsira. Ini adalah kaidah yang agung yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di banyak ayat. Fa minal awwal al-mufadalah bainal a'mal. Kaidah yang pertama adalah al-mufadalah bainal a'mal. Memilih di antara dua amalan. Wa taqdimul a'la minha. Dan ya mendahulukan amalan yang lebih besar maslahatnya. Ini kita bicara amalan, berarti sama-sama maslahat. Ini berarti kita bicara sama-sama amalan ibadah, berarti sama-sama maslahat. Maka pilih yang al-a'la, yang lebih besar maslahatnya. Kaqoulihi la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi. Tidak sama di antara kalian orang yang menginfakkan hartanya sebelum al-fatah, sebelum fathu Makkah. Sama-sama menginfakkan harta, tapi yang sebelumnya, yang satunya sebelum fathu Makkah, yang satunya setelah fathu Makkah. Maka berbeda. Maka ini menunjukkan adanya al-mufadalah bainal a'mal, adanya derajat mana yang lebih afdal, ya, mana yang kurang afdal di antara amalan-amalan ibadah. Wa kaqawlihi aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah. Apakah kalian itu menjadikan siqayatal hajji, memberikan minum kepada orang-orang yang berhaji, wa imaratal masjidil haram, dan memakmurkan mengurus masjidil haram, itu apakah antum menjadikan yang seperti ini sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan berjihad di jalan Allah? Ya, di sini Allah sedang membandingkan memberikan minum kepada orang-orang yang berhaji dan memakmurkan mengurusi Masjidil Haram, ini yang pertama, dengan amalan yang kedua, yaitu apa? Beriman kepada Allah dan hari akhir dan berjihad di sabilillah, fi sabilillah. Mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah yang terakhir, beriman kepada Allah dan hari akhir dan berjihad fi sabilillah. Naam, memberikan minuman untuk orang-orang yang berhaji dan memakmurkan dan mengurus Masjidil Haram, ini adalah amalan ibadah. Akan tapi kalau kita bandingkan dengan beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, maka ini adalah pondasi dari iman. Min arkanil iman, ya, tidak ada yang bisa menandingi hal ini dalam segi keutamaan. Wa kaqawlihi la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillah. La yastawi al-qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darar. Ya, tidak sama orang-orang yang duduk dari kalangan orang mukmin, yakni tidak ikut berjihad, ghairu ulil darar, selama mereka bukan orang yang punya uzur. Orang yang tidak pergi jihad karena tidak punya uzur tidak mungkin sama dengan orang yang al-mujahiduna fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Tidak mungkin sama. Mungkin sama kalau punya uzur. Tapi kalau tidak punya uzur, maka tidak sama. Ya, maka ini menunjukkan adanya al-mufadalah bainal a'mal. Wa minas tsani qauluhu ta'ala wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Ya, menghalangi dari jalan Allah dan kufur kepada Allah dan menghalangi dari, ya, al-masjidil haram, masuk ke masjidil haram, wa ikhraju ahlihi, dan mengeluarkannya, mengeluarkan orang-orang dari masjidil haram, wa ikhraju ahlihi minhu, akbaru indallah. Ini lebih parah, lebih besar perkaranya dari di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih besar dari mana? Lebih besar dari berperang di bulan haram. Ya. Maka menghalangi dari jalan Allah, kufur kepada Allah, menghalangi orang-orang agar tidak masuk ke Masjidil Haram, ini lebih parah, lebih besar dosanya daripada, ya, berperang di bulan haram. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan fitnah, yakni syirik, itu lebih besar daripada, lebih parah daripada pembunuhan. Bayyana ta'ala annama naqamahu al-kuffaru 'ala al-muslimina min qitalin fi syahril haram annahu wa in kana mafsadah fama antum 'alaihi min as-sadd 'an sabilillah wal kufri billah wa bil masjidil haram wa ikhraj ahlihi minhu akbaru 'indallahi min al-qatl. Maka ketika orang-orang kafir kemudian berkata kepada kaum muslimin, antum berperang di bulan haram, maka katakan kepada mereka, antum lebih parah menutupi, ya, menghalangi orang dari jalan Allah, kufur kepada Allah, menghalangi orang untuk tidak bisa masuk ke Masjidil Haram dan mengeluarkan orang-orangnya dari Masjidil Haram. Ini lebih parah dari di sisi Allah daripada al-qatl. Wa qawluhu walau la rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tata'uhum. Kalau bukan karena orang-orang mukmin dan perempuan-perempuan mukminat, ya, yang engkau tidak tahu mereka, tidak kenal mereka, anta ta'uhum, tapi bisa jadi antum memberikan madarat dan menyakiti mereka. Maka maksud dari ayat ini, fakaffahumullahu 'anil qitali fil masjidil haram. Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk berperang di Masjidil Haram. Ma'a wujudil muqtadi minal kufar, walaupun ada orang kafir di situ, khaufal mafsadatil mutarattabati ala dzalika min isabatil mu'minina wal mu'minati min ma'arratil jaisi wa madarratihi. Karena khawatir adanya mafsadat yang timbul dari hal tersebut, yaitu apa? Kaum mukmin, orang-orang mukmin dan mukminat yang ada di situ ya akan tersakiti juga ya gara-gara ma'arratil jais wa madarratihi. Ya, ini kesusahan yang ditimpakan oleh para serdadu pasukan dan madarat yang ditimpakan oleh mereka karena mereka sedang mau berperang. Kalau ada orang-orang mukmin dan mukminat juga di situ bisa kena juga. Ya, tidak hanya orang kafir juga yang terkena serangan. Wa kadzalika jami'u ma jara fil Hudaybiyah min hadzal bab. Demikian pula semua yang ada di perjanjian Hudaybiyah masuk dalam bab ini. Yakni maslahat madarat. Yakni dua-duanya sama-sama mafsadat, tapi Nabi Muhammad SAW memilih yang mafsadatnya paling ringan. Min iltizami tilka syurut allati dhahirha dararun 'alal muslimin. Yakni Nabi Muhammad SAW ya bersepakat untuk menjalankan syarat-syarat yang secara zahirnya itu adalah darar. Ya, itu adalah kerugian bagi kaum muslimin. Walakin sarat hiya ainul maslahah lahum, akan tapi setelah waktu berjalan itu akan menjadi maslahat bagi kaum muslimin. Perjanjian Hudaybiyah, ya. Gencatan senjata tidak boleh masuk ke Makkah dan seterusnya. Kemudian tapi masing-masing boleh untuk ya kaum muslimin boleh untuk mendakwahkan Islam. Awalnya ini dianggap seperti kekalahan karena mereka harus balik lagi, akan tetapi setelah waktu berlalu ketika perdamaian itu terjadi ya karena adanya perjanjian Hudaybiyah sebelum orang kafir Quraisy yang melanggar perjanjian itu sendiri, tapi ketika perdamaian itu ada, maksudnya ya perjanjian perdamaian itu ada, maka dakwah Islam berkembang. Dan ini kaidah, dakwah Islam akan berkembang kalau situasi negeri itu stabil, dakwah akan menjadi lebih mudah biiznillah. Adapun kalau kondisi negeri tidak stabil, tidak ada perdamaian, yang ada peperangan, maka orang-orang akan sibuk dengan peperangan tersebut. Boro-boro mau menimba ilmu agama, mau nyari makan susah. Boro-boro mau menuntut ilmu syar'i, mau mencari keamanan saja khawatir. Ya. Maka ini kaidah, jangan sampai membuat negara tidak stabil. Karena yang akan paling merugi adalah kaum muslimin itu sendiri. Coba lihat kondisi Suriah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kondisi negeri mereka dan orang-orangnya dan ya melindungi kaum muslimin yang tidak tahu menahu tapi harus merasakan dampaknya dan akibatnya. Karena demonstrasi yang mereka lakukan, kalau antum melihat demonstrasi mereka tahun 2011, tahun 2012, ya 2011 tidak tampak, antum melihat demonstrasi itu ya dan antum belum tahu apa yang akan terjadi setelahnya, misalnya tidak akan ada yang kepikiran bahwa dari demonstrasi yang damai seperti ini akan berujung pada penghancuran dan kerusakan dan ya mafsadat yang terjadi saat ini. Kalau antum melihat di sana, apakah mereka kemudian ya, oh, semangat untuk menuntut ilmu agama, masya Allah, kajian-kajian ada? Tidak ada. Gimana caranya ada kajian? Orang di rumah saja tidur, bom bisa kena jatuh ke rumah kita. Hah? Nikmat aman tidak ada. Ya, ini kaidah. Ketika negeri stabil, ketika negeri itu aman, ketika ya daerah aman, maka dakwah Islam akan menjadi berkembang biiznillah. Dakwah Islam akan menjadi tersebar biiznillah. Oleh karena itu jangan sekali-kali ya mengobarkan semangat revolusi kemudian dengan alasan pemerintah zalim. Ketahuilah, kondisi yang carut marut, walaupun antum merasa carut marut misalnya begitu ya karena pemerintah zalim misalnya, maka setelah itu kalau ada revolusi kondisinya akan lebih carut marut dan kezaliman akan lebih tersebar. Dan hanya orang-orang yang berilmu yang bisa memahami hal ini. Orang-orang yang tidak punya ilmu, hanya semangat, modal semangat saja, hanya modal, ya. Apa? Jangan nyebut pakai kata kasar. Ini apa ini? Rahang saja. Ya. Maka mereka akan kemudian mengobarkan semangat, oh, revolusi. Ayo kita ganti, ayo kita, subhanallah. Lihat, ya, pengalaman, lihat apa yang terjadi di negeri-negeri kaum muslimin yang lain. Ya. Tidak ada lagi, tidak ada lagi jami'ah, tidak ada lagi ma'had, tidak ada lagi pondok, tidak ada lagi kajian, tidak ada lagi ya halaqah-halaqah. Yang ada apa? Yang ada adalah bangunan-bangunan runtuh, orang-orang yang kelaparan, makanan-makanan yang kemudian tidak bisa diakses lagi, tidak ada lagi akses untuk dapat makanan, minuman. Yakni pada saat itu orang kemudian tidak terpikirkan lagi untuk menuntut ilmu agama, karena yang ada di pikiran orang adalah gimana cari makan, gimana cari minum, gimana cari aman. Ya, dakwah Islam akan berkembang kalau hal-hal tersebut itu ya tercukupi di sebuah negeri, ya. Maka kestabilan negeri itu adalah ya induknya kenikmatan-kenikmatan yang lain. Induknya kenikmatan-kenikmatan yang lain. Jangan kemudian ya karena ambisi sebagian orang saja yang ujung-ujungnya dia sebenarnya ingin untuk duduk di tampuk kekuasaan, sebenarnya itu tujuannya, tapi menjadikan agama sebagai kendaraan. Jangan terpengaruh oleh ya tipu daya sebagian orang yang sebenarnya hanya ingin kekuasaan saja. Baik. Wa min hadza amarahu bikaf amruhu bikafil aidi qabla ayyuhajira ar-rasul ila al-Madinah. Di antara yang masuk dalam kaidah ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menahan tangan-tangan mereka dari, Masya Allah masih banyak ya. Menahan tangan-tangan kaum muslimin untuk tidak melawan qabla ayyuhajira ar-rasul ila al-Madinah, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Li'anna al-amru bil qital fi dhalikal waqti a'zamu dararan. Karena perintah untuk memerangi orang kafir di waktu tersebut akan berakibat pada kemadaratan yang lebih besar kepada kaum muslimin daripada kemadaratan yang disebabkan oleh sabar. Makanya pada periode Makkah, kaum muslimin diperintahkan untuk bersabar. Kemadaratan yang ditimbulkan karena mereka bersabar, yakni mereka terus disiksa, tapi mereka sabar, gak melawan, begitu ya. Itu masih lebih ringan daripada kalau mereka melawan, maka kemadaratannya lebih besar lagi. Ya, jadi, a'zamu dararan minas sabri wal ikhladi ila sakinah. Ya, maka memerangi, balik memerangi orang-orang kafir ketika masih periode Makkah itu lebih besar bahayanya daripada sabar dan menetapi as-sakinah, menetapi ya ketenangan, yakni tidak berusaha untuk tenang walaupun disiksa dan dilakukan makar oleh orang-orang kafir Quraisy. Wala'alla min hadza mafhumu qawluhu, dan mungkin yang masuk dalam hal ini adalah ya apa yang dipahami dari firman Allah Subhanahu wa taala, fadzakir in naf'ati dzikra. Berikanlah peringatan jika peringatan itu bermanfaat. Yakni fa in darrat ya fatarakat tazkir fatarkut tazkir fa in darrat fatarkut tazkir al mujib lid darar al katsir huwa al mutaayyin. Maka kalau peringatan itu, nasihat itu kita sampaikan kepada orang tersebut, kepada ya pada kondisi tersebut, pada waktu tersebut, ya, kalau itu bisa memberikan kemadaratan, maka meninggalkan hal tersebut, yakni tidak memberikan peringatan atau tidak memberikan nasihat tersebut yang bisa mengkonsekuensikan kemadaratan tersebut, kemadaratan yang banyak tersebut, maka itulah yang mutaayyin, itulah yang harus kita lakukan. Kalau misalnya kita memberikan nasihat, kemudian kalau kita memberikan nasihat kemudian itu malah menjadi tambah parah, dia tambah tambah tersinggung dan tambah tidak mau untuk menerima nasihat itu, maka ya, meninggalkan memberikan nasihat, itulah yang al-muta'ayyin, itulah yang wajib bagi kita untuk lakukan, gak ada pilihan lain. Itu makna dari al-muta'ayyin. Gak ada pilihan lain kecuali ini. Itu al-muta'ayyin. Wal ayatu bi hadzal naw'i katsirah jiddan, dan ayat-ayat dalam jenis ini banyak sekali, ya. Maka kita lanjutkan satu paragraf, ya. Atau kita bisa berhenti sampai di sini karena ini sudah pembahasan yang lain. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Maka kesimpulan yang bisa kita dapat di sini adalah, ya, ada al-mufadalah bainal a'mal, ada, ya, derajat yang berbeda antara amalan-amalan ibadah. Sama-sama baik, sama-sama, ya, merupakan amalan ibadah yang berpahala, akan tapi ketika kita harus memilih salah satu, maka pilih yang maslahatnya paling besar. Kalau tidak harus memilih salah satu, ya ambil dua-duanya. Begitu, ya. Contoh, antum punya kesempatan menuntut ilmu agama dan juga menuntut ilmu umum, ilmu kuliah misalnya. Yakni antum sudah berada di sudah diterima di kampus misalnya. Berbeda kalau misalnya antum masih SMA, maka antum bisa memilih, anda mau fokus ke ilmu agama misalnya. Silakan, bagus. Tapi kalau antum sudah diterima di kampus misalnya, berjalan satu semester, dua semester, dan seterusnya, kemudian antum mikir, anak kayaknya mau pergi, mau mengambil ilmu syar'i saja. Kenapa? Karena menuntut ilmu syar'i lebih lebih utama daripada menuntut ilmu umum. Maka ini terapkan kaidah ini. Apakah bertentangan? Apakah harus memilih salah satu? Kalau bisa dua-duanya dilakukan, ya, maka tidak perlu memilih. Ya, maka tidak perlu memilih. Tapi kalau tidak boleh, tidak harus memilih, maka pilihlah yang paling utama. Yang paling utama. Kalau ada dua mafsadat, pilihlah yang paling, ya, yang paling ringan. Itu yang insya Allah akan dibahas di paragraf setelahnya. Ya, itu yang akan dibahas di paragraf setelahnya. Atau sudah dibahas sebelumnya di sini, ya, di paragraf ini, ya, yaitu seperti tadi, berperang di bulan haram itu lebih ringan daripada menghalangi dari jalan Allah, kufur kepada Allah, dan menghalangi orang untuk masuk ke Masjidil Haram dan seterusnya, mengeluarkan orang-orang darinya dan seterusnya. Maka ini, ya, dua hal yang mafsadat, tapi mana mafsadat yang lebih ringan, mana mafsadat yang lebih besar. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.